السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita berusaha kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Dan PR syukur kita itu besar, hadirin. Dan tidak mudah kecuali diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Daud pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan ya, "Ya Rabbi, kaifa ashkuruka?" Ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepada Engkau? Jadi bagaimana aku bersyukur kepada Engkau? Lalu beliau menyampaikan, "Wa syukri ni'matun 'alayya min 'indika tastawjibu biha syukra." Dan syukurku kepadamu itu adalah nikmat tersendiri yang kau berikan, dan nikmat ini mengandung konsekuensi bersyukur kepada engkau. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Al'an syakartani ya Daud." Sekarang kau baru bersyukur kepadaku, wahai Daud. Jadi kalau bahasa kita sekarang, kesadaran dan skill bersyukur itu nikmat dari Allah yang harus membuat kita mensyukurinya kembali. Jadi syukur itu gak akan selesai-selesai, hadirin. Jadi kesadaran untuk bersyukur, kesadaran untuk berterima kasih, kesadaran untuk bertahmid dan lain-lain itu adalah kenikmatan. Yang mengandung konsekuensi atau yang mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat itu. Nikmat itu apa? Nikmat taufik bisa menjadi hamba yang bersyukur. Makanya dia dalam riwayat ini, "Al'an syakartani ya Daud." Sekarang kau baru bersyukur kepada aku. Ngerti sekarang kau gimana bersyukur itu. Jadi sekali lagi, kesadaran dan skill bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia yang telah berjasa pada kita, adalah sebuah kenikmatan yang mengandung konsekuensi atau yang mengharuskan kita untuk bersyukur kembali. Karena ini nikmat. Dan pesan besarnya adalah bahwa menjadi hamba yang bersyukur adalah kenikmatan dari Allah. Kalau kita ingin menikmati hidup di dunia dan di akhirat, jadilah hamba-hambanya yang bersyukur. Dan sebaliknya, ketika kita tidak punya kesadaran bersyukur dan kita tidak menjadi hamba yang bersyukur, maka hidup kita enggak enak, hadirin. Hidup kita enggak ada kenikmatannya. bahkan hidup kita penuh dengan azab. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Makanya kenapa para ulama kita menasihati kita untuk bersyukurlah, bersyukurlah. Dan mereka memulai pembicaraan dengan coba bersyukur dulu. Sehingga kita khususnya sebagai penuntut ilmu itu harus memikirkan hal ini kalau kita ingin hidup bahagia. Jangan hanya berambisi mendapatkan apa yang belum kita dapatkan. Jangan hanya berambisi mengerti apa yang belum kita mengerti. Memahami apa yang sebelumnya kita tidak ketahui. Namun salah satu tanda tanya besar dalam diri kita, sudahkah kita mensyukuri pemahaman kemarin? Sudahkah kita memahami pemahaman sebelumnya? Ilmu yang sebelumnya kita, yang sebelum kita dapat itu, udah kita syukuri belum? Sudah kita syukuri atau belum? Jangan hanya fokus nambah atau berusaha mendapatkan, tapi lupa bersyukur. Karena ketika kita lupa bersyukur, maka hidup kita enggak nikmat, gitu aja. Hidup kita enggak nikmat. Mau hidup yang nikmat, jadilah hamba yang bersyukur. Allah akan kasih kenikmatan dalam hidup. Nah, ini karakter yang harus dimiliki oleh kita dalam hidup. Jadi setiap dapat nikmat, misalnya setiap selesai kajian atau nikmat yang lain, pertanyaan, gimana caranya saya mensyukuri nikmat di kajian saat ini atau pagi ini atau hari ini, atau ketika kita diberikan taufik untuk sholat duha misalnya, gimana saya mensyukuri ini? Ini nikmat dari Allah. Ketika konteksnya kita lagi bahas tentang rumah tangga, ketika ibu-ibu atau saudari kita memiliki suami yang soleh atau suami yang baik atau suami bisa jadi pemimpin, gimana mensyukuri suami seperti ini? Ketika kita suami misalnya memiliki istri yang mengerti menyikapi kita sebagai pemimpin, bagaimana mensyukuri? Atau memiliki istri yang salehah, bagaimana mensyukuri? Istri yang sedang belajar dan terus berjuang untuk menjadi istri yang salehah, dan kita tahu perjuangannya berat, sulit, dia harus menanggalkan egonya, bagaimana kita mensyukuri istri seperti itu? Jadi semuanya konteks, misalnya pemimpin. Jadi bukan aku baru tahu sekarang, ya itu bagus, baru tahu sekarang itu nikmat dari Allah. Itu bagaimana mensyukuri aku baru tahu sekarang itu. Seringkali kita hanya berhenti sampai di situ. Ternyata gitu ya, masya Allah ya, aku baru ngerti. Itu masih koma tuh, hadirin. Belum titik. Gimana saya mensyukuri itu? Jadi tuh selama ini saya tuh punya suami tuh masya Allah banget ya, saya gak ngerti. Bagaimana mensyukuri suami seperti itu? Kalau kita mau hidup dengan penuh kenikmatan, hadirin. Karena bersyukur itu adalah kenikmatan. Sebagaimana tidak sadar akan arti syukur dan tidak mengerti bagaimana bersyukur, sehingga tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka itulah kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Jadi hidup sengsara itu bukan hidup yang gak punya fasilitas, tapi hidup yang sengsara adalah hidup yang tidak ada rasa syukurnya itu. Orang tuh walaupun hidup sederhana, tapi dia pandai bersyukur, nikmat hidupnya. Orang punya semuanya, kalau gak bisa bersyukur, sengsara hidupnya. Lihat, orang yang punya semuanya, punya harta, punya istri yang cantik, yang baik, atau punya suami yang soleh atau pemimpin, tapi dia gak bersyukur, sengsara ya, ngeluh aja kerjaannya itu. Komplain aja, curhat aja habis waktu, kenapa aku begini, kenapa begitu. Anda tahu tidak yang jadi masalah bukan fasilitas atau apa yang Anda dapatkan, yang jadi masalah Anda gak bisa bersyukur atas apa yang Allah telah berikan. Dan syukur itu kenikmatan. Syukur itu kenikmatan yang mengharuskan kita mensyukurinya kembali. Lihat bagaimana nilai-nilai itu dibangun oleh para ulama. Makanya itu kan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan bahwa saya itu mendapatkan ilmu nafi itu karena saya berusaha bersyukur dan bertahmid kepada Allah. Maka semoga Allah kasih taufik kepada kita sehingga menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, berikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dengan para keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita sampai pada bab hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, dan kita sedang membahas dalil yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat yang sangat atau salah satu pondasi, ayat ini salah satu pondasi dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini kunci kebahagiaan rumah tangga, ini ayat ini. Kalau seseorang ingin bahagia, dia harus mendalami ayat ini. Dia harus paham, dan semakin dalam pemahamannya, semakin berpeluang dia bahagia. Dan dia harus amalkan ayat ini. Dia harus amalkan ayat ini. Namun seringkali kita lupa tentang ayat ini. Padahal ini sangat penting. Ini salah satu kunci. Di samping misalnya Ar-Rum 21 kan selalu jadi favorit dalam akad-akad nikah kan gitu. Itu diingat, itu bagus sekali. Itu clear, bagus. Tapi jangan lupa An-Nisa 34 ini hadir. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu pemimpin karena beberapa sifat yang Allah lebihkan kepada laki-laki dibanding wanita. Dan kita sudah pada titik pembahasan bahwa ketika Allah melebihkan sesuatu kepada seseorang, kepada kita, ketika Allah lebihkan beberapa sifat, beberapa karakter, beberapa bakat kepada kita, maka artinya kita punya tanggung jawab yang lebih dan amanat yang lebih dalam kehidupan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa sifat-sifat kepemimpinan kepada laki-laki, maka konsekuensinya tanggung jawab dan amanat laki-laki itu jauh lebih besar dalam rumah tangga. Maka dia harus lebih sabar, lebih tenang, lebih tegar, lebih kokoh, lebih matang, lebih dewasa, lebih bertahan, lebih objektif, lebih bijak, dan lebih siap berkorban lebih tidak menuntut dan fokus lebih mengedepankan tanggung jawab. Dan itulah keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan walir rijali alaihinna daraja dalam surat Al-Baqarah. Laki-laki itu beberapa derajat di atas wanita, artinya laki-laki itu harus lebih menunaikan hak istrinya dan lebih berani melepas sebagian hak-haknya. Jadi ini sebuah mind blowing besar ketika seseorang berbicara tentang kelebihan. Ketika banyak orang berpikir kelebihan itu hanya berkaitan dengan hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mendidik kita, bahwa kelebihan itu lebih mengarah pada kewajiban sebelum bicara tentang hak. Dan hendaknya setiap orang yang punya banyak kelebihan itu berpikir bahwa tanggung jawabnya besar, amanatnya besar, maka fokuslah pada menunaikan amanat tersebut dan tugas tersebut. Adapun hak, kita berinteraksi dengan ahkamul hakimin. Kita berinteraksi dengan ahkamil hakimin. Allah yang maha bijak. Gak mungkin Allah sia-siakan hak kita. Kalau kita perform, kalau kita punya performa yang bagus dalam menunaikan kewajiban kita. Makanya suami yang benar-benar mengerti dan memahami, mentadaburi ayat ini dan jujur lalu berusaha mengamalkan, maka mereka akan jadi pribadi-pribadi yang tidak pandai mengungkit hak mereka di hadapan istri. Kecuali untuk kebaikan istri. Enggak pandai mengungkit-ngungkit atau nyerang. Tapi mereka lebih fokus bagaimana saya menunaikan kewajiban saya sebagai pemimpin? Sudahkah saya didik istri saya? Sudahkah saya tanamkan iman dalam hati istri saya? Sudahkah saya perjuangkan akhirat istri saya? Sudahkah saya jaga dia? Jaga imannya, jaga mentalnya, lalu jaga fisiknya, jaga kehormatannya. Lalu hak saya kemana dong? Oh, tenang. Allah berfirman, wa anna Allah laisa bidh-dhallamin lil 'abid. Dalam surat Ali Imran ayat 182. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah zalimi hamba-hambanya. Mustahil. Oh, hambanya yang zalim aja Allah enggak akan zalimi kok, hadirin. Iya enggak sih? Hambanya zalim nih. Emang Allah zalimi orang zalim? Enggak mungkin. Terus bagaimana dengan hambanya yang soleh dan soleha? Mana mungkin Allah zalimi, hadirin? Ini kan masalah tauhid dan iman kembali. Sekali lagi, hambanya yang zalim aja enggak mungkin dizalimi sama Allah. Lalu bagaimana dengan hambanya yang bersyukur? Hambanya yang soleh, hambanya yang baik. Bagaimana dengan hambanya menjadi pemimpin sejati di rumah tangga? Bagaimana dengan hambanya menjadi istri solehah di rumah tangga? Enggak mungkinlah dizalimi sama Allah. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Itu firman Allah. Aku telah haramkan kezaliman dalam diriku. Tak mungkin Allah lakukan hal yang menzalimi dan menganiaya. Dan ini yang perlu difokuskan, hadir. Karena enggak mudah merubah mindset, merubah sudut pandang, karena seringkali kita berpikir suami itu pemimpin itu seringkali hanya digunakan kalau ribut, kalau berantem. Tapi lupa menggunakan ini untuk menunaikan hak istri, mendidik istri, memberikan akses untuk belajar, memberikan akses dan pintu untuk bertakwa kepada istri kita, memberikan akses kepada istri kita untuk menuntut ilmu agama, memberikan akses untuk bisa beriman kepada Allah, atau kita langsung didik dia, gitu aja. Ustaz, istriku aku gak izinkan datang ke kajian. Oke, berarti kita sebagai suami yang didik. Kita yang mengajarkan dia. Mendidik dia, mengarahkan, dan seterusnya. Adapun gak dididik lalu dilarang. Bagaimana pertanggungjawaban suami di hadapan Allah SWT? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap anda adalah pemimpin dan penanggung jawab, dan akan ditanya tentang orang yang anda pimpin. Anda akan ditanya. Allah Ta'ala bisawab, kita buka sesi tanya jawab dalam hal ini. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, dan kaum muslimin semua. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Begitu juga dengan penanya dan kita semua. Setelah tahu bahwa suami dilebihkan oleh Allah, maka semakin yakin saya sebagai istri memang harus jadi tim yang solid dalam membangun rumah tangga. Alhamdulillah, Allah kasih taufik untuk itu. Karena ada kelebihan ini, kadang suami merasa selalu benar dan kadang jarang meminta maaf kalau dia salah. Kadang saya tidak bisa terima. Lalu bagaimana cara mengajak yang tidak menyinggung suami karena dia mau baca Al-Quran, agar dia mau baca Al-Quran dan rajin dengar kajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah ketika kita bisa menerima bahwa Allah kasih kelebihan ke suami kita sebagaimana Allah kasih kelebihan ke kita di beberapa kotak yang lain. Dan ini hal yang sangat sangat wajar dalam kehidupan. Adapun dengan beberapa kelebihan ini, suami sering merasa selalu benar atau paling benar. Ya, ini PR kita, hadirin. Ini yang kita bahas. Itu kenapa kita jelaskan keterangan para ulama. Sebenarnya bukan suami aja, baik laki-laki maupun wanita, kalau Allah kasih kelebihan dan nikmat, kan seringnya itu mensalah artikan dan salah menggunakan. Kan semua demikian, secara umum demikianlah gitu. Baik laki-laki maupun wanita. Kan gitu ya. Sebagaimana betapa banyak laki-laki salah menggunakan kelebihannya, wanita juga seringkali, misalnya Allah kasih kecantikan ke seorang wanita, kan banyak wanita salah menggunakan kecantikan yang Allah berikan kepada dia. Laki-laki dan wanita diberikan kekayaan. Banyak laki-laki dan wanita salah paham dan salah menggunakan kelebihan harta yang Allah kasih ke dia. Jadi memang itu PR kita kan. Makanya kan manusia dikatakan apa oleh Allah dalam surat Al-Ahzab 72, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu tuh zalimnya luar biasa dan bodohnya juga luar biasa, hadirin. Salah satunya salah paham dan salah menggunakan, salah kaprah terhadap nikmat dan kelebihan yang Allah kasih. Itu semua kita. Tapi karena kita lagi bahas kotak kepemimpinan, kotaknya suami, ya itu tadi. Seringkali kita sebagai suami, kita ya, termasuk yang bicara, punya PR besar dalam masalah itu. Lupa bahwa ini adalah ujian dan Allah akan tanya tentang kepemimpinan kita. Maka untuk kita-kita nih suami harus banyak minta pertolongan kepada Allah. Harus sadar bahwa kita ini hamba. Kepemimpinan itu hanya amanat dan akan diaudit nanti sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, dalam rumah tangga itu jangan membangun narasi narasi manusia super, narasi superhero atau narasi selalu benar, itu enggak sehat dan akan jadi bumerang bagi kita. Kita mau suami, mau istri, mau ayah, mau orang tua. Kenapa kita enggak membangun narasi bahwa rumah tangga itu beranggotakan para pendosa? Karena Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata, Setiap anak Adam banyak sekali melakukan dosa. Banyak sekali melakukan kesalahan. Jadi rumah tangga itu isinya adalah orang-orang yang banyak dosa dan ingin masuk surga, ingin menjadi soleh, soleha, bertakwa. Dan ia sadar jalan itu tuh terjal, sehingga dia ngetim gitu loh. Laki-laki butuh wanita, wanita butuh laki-laki. Itu poinnya. Suami butuh istri, istri butuh suami. Coba deh bangun narasi seperti itu dan kita akan lebih rileks kita. Akan lebih tampil apa adanya. Sehingga bagi kita suami itu gak gengsi mengakui bahwa saya salah. Saya banyak kekurangan. Oleh karena itu saya butuh pernikahan. Saya butuh rumah tangga. Setelah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tuh enggak sempurna, saya enggak benar semua, makanya saya menikah dengan kamu. Kalau saya superhero ngapain nikah, hadirin? Kan semuanya udah benar tuh. Ya, jadi kita gak butuh lagi sama. Makanya kan kata Nabi apa? Barang siapa mendapatkan wanita soleha, faqadistakmala nisfadini, kata Nabi SAW. Dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Faliyattaqillah fima baqiya wa ma qala. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah untuk mengejar setengah berikutnya. Jadi keberadaan pasangan itu, keberadaan istri itu untuk menghadirkan setengah agama dalam kehidupan laki-laki. Berarti dia manusia selalu benar apa enggak? Ya enggak. Wong kehadiran istrinya itu untuk menghadirkan setengah agama. Berarti kan dia banyak salah juga. Sebagaimana wanita itu tadi, khuliqatil mar'atu min dila', wanita diciptakan dari tulang rusuk yang enggak lurus. Maka dia butuh pemimpin untuk senantiasa membimbing, mengarahkan, meluruskan dan seterusnya. Karena bagi laki-laki kalau narasi yang terbangun baik sadar tidak sadar, langsung pun tidak langsung bahwa kita selalu benar, kita enggak ini. Wah, itu bahaya. Ya, dan yang akan rugi kita sendiri. Kita sendiri akan rugi. Dan kita akan diuji dengan sikap kita. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan bagaimana memberitahukan suami, khususnya agar dia mau ngaji, dia mau menuntut ilmu. Pertama doa lah sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi istri banyak doa sama Allah, banyak sujud sama Allah. Yang membolak-balikkan hati suami kita itu Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, hiduplah dengan realita, jangan hidup dengan angan dan mimpi-mimpi yang tidak ada wujudnya. Syukuri kelebihan suami dan perjuangkan kekurangannya. Dan kalau itu tidak ada sangkut pautnya dengan akhirat kita, tidak menghambat akhirat kita, maka qanaahlah, legowo, karena enggak ada yang sempurna. Jadi ibu-ibu dan istri juga jangan ketika belajar tentang ayat ini jangan langsung mimpi suami saya seperti Rasulullah SAW atau mimpi suaminya seperti Abu Bakar. Gak ada Abu Bakar di hari ini, hadirin. Dan kalau ada gak mau nikah sama kita juga Abu Bakar itu. Iya kan. Mana tahu kita begini, hadirin sekalian. Jadi fokus perbaiki dirilah. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz Imam Nawawi dan tim serta seluruh jamaah. Amin. Amin. Robbal wa iyyak. Semoga begitu juga kepada yang bertanya dan kita semua. Dan doakan Imam Nawawi dulu baru yang berbicara, hadirin, karena beliau di atas kita semua tentu saja. Afan Ustadz ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan jika suami terindikasi LGBT? Saya takut sekali Ustadz dan menjadi tidak tenang karena selalu curiga. Mohon nasihatnya untuk saya, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, kaidah dalam agama kita, dan ini disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Yang menuduh itu dia harus kasih bukti. Kalau tidak ada bukti, maka tersangkanya tinggal bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan itu. Maka selesai kasus. Intinya adalah hati-hati dalam praduga. Kecuali kalau kita punya bukti, al-bayyinatu 'ala mudda'i. Nabi SAW mengatakan bahwa bagi yang menuduh atau menunjukkan atau mengarahkan kesimpulan atau vonis kepada seseorang, dia harus kasih bukti. Mana buktinya? Apalagi ini suami kita. Jadi kalau ke sana ada bukti apa tidak? Itu yang pertama ya. Dan itu yang bisa menjawab penanya sendiri. Tapi kita hanya mengingatkan, ada buktinya enggak nih gitu loh. Kalau memang ada bukti atau ada qara'in atau ada indikasi-indikasi yang cukup, indikatornya nggak ada bukti sih, tapi ada indikator begini, indikator begini, indikator begini, dan kita tahu dalam ilmu usul fikih dan ilmu bab tentang bukti ada kaidah al-qara'in tufidul ilmah dalam ilmu usul fikih. Ketika tidak ada bukti tapi ada indikator, dan indikatornya tuh sangat kuat dan bukan hanya 1, 2, 3 tapi banyak, maka indikator-indikator ini bisa menjadi pengganti bukti, bisa menjadi bukti gitu loh. Karena indikator tuh kayak seperti puzzle, walaupun gambar puzzle kita tidak utuh, tapi kalau sudah ada 70%, misalnya kita udah bisa menebak, ah ini gambar ini. Walaupun masih ada kekosongan di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di tengah, tapi ketika udah ada ini, ah kita bisa tebak itu. Jadi perlu dicek ada bukti atau tidak, atau ada indikator apa tidak, dan sekuat apa. Kalau enggak boleh tutup pintu itu. Karena memang syaitan itu selalu berusaha menghembuskan kecurigaan di antara suami istri. Itu memang kerjanya syaitan itu. Maka jangan buka pintu itu, bisa stres kita. Karena pondasi rumah tangga di antaranya adalah rasa percaya, trust. Rasa percaya. Kalau enggak ada kepercayaan suami ke istri, istri ke suami, aduh berat dah diri. Semua hubungan itu dibangun di atas rasa percaya. Makanya ketika syaitan ingin membuat rumah tangga itu bercerai, salah satu yang diserang itu rasa percaya. Dan akan diganti dengan curiga, curiga, curiga. Nah begitu itu dibangun, disitulah awal dari penderitaan kita. Menderita, jadi kalau kita hidup tuh curigaan terus. Itu poin. Poin yang berikutnya, bahwa yakinlah konsep kita, konsep yang diajarkan Rasulullah SAW, bahwa Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah akan turunkan obatnya. Jadi kalau ada bukti atau indikasi ke arah sana, maka fokus berobat, fokus bicara obat, fokus problem solvingnya. Nah, ini salah satu masalah kita dalam berumah tangga. Kita itu seringkali terjebak syaitan fokus pada masalahnya, terus diungkit-ungkit masalahnya. Udah oke, ada masalah. Berhenti sedikit aja. Lalu apa solusinya? Gimana ngebenahi ini? Apa obatnya? Apa obatnya? Kita harus pakai ini loh, pakai filosofi yang misalnya kalau dalam masyarakat ya, yang biasa digunakan oleh dokter misalnya. Udah begitu tahu penyakit langsung bicara pengobatan, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kita ke dokter gigi gimana sih? Ada keluhan apa, Mas, Mbak? Ya aku tuh sakit deh di sebelah kiri. Disuruh apa? Kan suruh mangap, bawa mangap gitu. Buka mulut. Terkadang kita ditanya alasannya, penyebabnya, pola hidup kita, atau kadang-kadang dokternya gak nanya sama sekali gitu. Dan lalu dokter sibuk nambel atau cabut atau langsung di ini kan, atau bersihkan karang gigi dan seterusnya. Atau kalau harus tindakan-tindakan, gue ribut, kamu tuh gimana sih pola hidup kamu, Mbak? Mikir dong kamu, Mbak. Mas, mikir deh, otak. Pikir. Ya kalau tidur sikat gigi dulu lah. Berapa sih harga sikat gigi? Gak punya duit. Mau saya kasih? Kan kita bingung sebagai pasien. Ini kenapa nih dokter? Jangan-jangan lagi ribut sama pasangannya. Atau kalau dokternya berani kayak PMS kan dokternya segala macam. Ya gak usah ribet yang itu gitu. Atau dokter gigi bilang, aku gak terima ya, gigi kamu tuh, gigi mas nih, rusak semua. Mas gak menghargai gigi. Saya sebagai dokter gigi merasa terpukul, merasa terlecehkan. Instrumen terpenting dalam bidang saya itu gigi direcehkan seperti ini. Lebih baik kita pisah saja. Kan ini apa sih gitu? Lalu mendingan udah lihat oh giginya rusak semua, ya udah langsung obati gitu. Ngapain bicara ribet-ribet kayak begitu? Nah kita kadang-kadang rumah tangga tuh kebanyakan dramanya gitu, dan nggak bicara solusi juga. Jadi ribut 2 jam tuh sama sekali nggak bicara solusi. Bicara ribut segala macam, nggak ada solusi. Mohon maaf, tadi berantem sama istri berapa lama? 3,5 jam. Oke. Okay. Bicara tentang solusi atau pengobatannya enggak? Enggak. Ya gimana kita mau diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala? Lihat kalau kita ke dokter tuh cepat. Langsung tek tek tek gitu. Karena bicara problem solving gitu. Dan semua demikian kan bukannya dokter. Apa barang kita bawa bawa mobil kita ke bengkel atau motor kita ke bengkel, kan cepat tinggal diagnosa, tegak diagnosa langsung pengobatan. Tuh bengkel ngomong, ini kenapa sih mas bisa begini nih? Ini kanvas remnya habis ya mas. Kalau saya lihat koplingnya, ini mas gak bisa ngerawat mobil ya. Kalau gak bisa ngerawat gak usah beli mas. Benar, saya tersinggung loh mas. Mobil tuh disayang mas. Terus mah curhat lagi. Akhirnya jadi taruh mobil di bengkel tersebut enggak? Enggak, kita bawa, kita pergi lagi. Kenapa nih orangnya? Ya sama, kadang-kadang rumah tangga kita gitu. Lebih ribut gitu. Semua kita bahas kecuali solusi gitu loh, di rumah tangga. Semua kita bahas tuh kecuali solusinya. Aku kecewa sekali sama kamu. Enggak nyangka kamu demikian. Udah bahas tadi bahas solusinya. Enggak. Yang penting marah dulu ya. Gimana dia? Dan solusi masalah ini hadirin, al-luju ilallah, kembali kepada Allah. Hati itu Allah yang ngatur hadirin. Kecenderungan, ketertarikan hati, cinta dalam hati, itu udah gak ada yang bisa membolak-balikannya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bukan kartu mati. Dan solusinya juga bukan dihina, dimarjinalkan, dihancurkan. Enggak. Cuma rangkul dan ajak kembali kepada Allah. Tapi dia udah bisa. Kalau Allah kasih taufik lalu kita jujur tuh bisa hadirin. Karena ini kan core-nya tentang apa sih? Core-nya kan tentang ketertarikan hati, kecenderungan hati, dan rasa cinta dalam hati. Yang harusnya ke lawan jenis, tapi ke sesama jenis. Dan siapa yang bisa bolak-balikan itu dengan mudah? Kalau bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba ajak kembali kepada Allah. Dan jadikanlah orang yang orang yang paling dekat dengan suami kita untuk mengawal dia. Jadi sebaiknya jangan ambil langkah aku jadi aku kecewa, aku misal mohon maaf jijik atau seterusnya. Itu bukan solusi hadir. Solusinya adalah support dan ajak kembali kepada Allah. Ajak kembali kepada Allah. Itu poin penting. Sebenarnya masalah ini panjang ya, mungkin pada waktu kita bicara lebih panjang masalah ini. Tapi terakhir, ingatlah apa yang dikatakan para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau, bahwa kita kalau melihat pendosa itu lihat dari dua sisi, dan semua kita pendosa ya, termasuk diri kita, lihat dari dua sisi lah, sisi syar'i dan sisi kauni. Sisi syar'i yang benar itu benar, salah itu salah. Sisi kauni kita harus punya rasa sayang dan iba untuk menyelamatkan dia. Sama kayak pelajaran kita di Tadhkiratus Sami kemarin. Ketika melihat orang yang melakukan kemaksiatan dan tidak mengenai kewajiban, apa kata para ulama? Irsyaduhu bil talattuf wa rifq, bimbing dan arahkan dengan lemah lembut. Bimbing dan arahkan dalam lembut. Ya, amalkan aja ilmu kita itu. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan semoga dugaan ke suami tersebut tidak benar. Dan kalau benar, maka langsung bicara pengobatan dan solusinya. Tanpa memperkeruh masalah, dan perlu dirangkul hadirin, perlu diarahkan kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah asyafi hadirin, Allah maha penyembuh. Itu harus kita yakini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.